apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Injil? Awalnya saya tidak tahu. Dalam waktu yang lama, saya benar-benar tidak tahu Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau memang disebutkan dalam kitab suci, dalam kitab Injil ini. Orang bertanya, mana namanya? Saudara Swegar telah memeriksanya berulang kali, membaca ayat demi ayat berulang kali. Saya ulangi, dia telah memeriksanya berulang kali, membaca ayat demi ayat berulang kali. Saya sudah membaca di Injil, dan itu sudah berulang kali. Orang lain juga sudah membacanya berulang kali, bahkan orang yang mungkin lebih terpelajar dari saya, yang sangat ahli akan Injil, Yahudi dan Kristen. Ia membacanya berulang kali, tapi tidak ada nama yang dicarinya. Bagaimana bisa terjadi? Saya bertanya, apa yang telah terjadi? Pertama, Nabi Muhammad memang disebutkan namanya di dalam kitab aslinya. Dalam perjanjian lama, menurut otoritas Kristen, tersedia dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dalam tulisan Yunani, bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama, nyanyian Sulaiman, bab 5 ayat 16, berbahasa Yunani, akan terbaca. Semoga Swegard mau menerimanya. Saya dengar ia bisa berbahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Dua-duanya dia bisa. Dalam bahasa Ibrani tertulis, Hikko mamittakim wikulo muhammadim zahdudi wizehrei bainat Yerusalem. Nyanyian Sulaiman bab 5 ayat 16. Ada kata-kata muhammadim, muhammad, im artinya, yaitu dengan penuh hormat. Dalam bahasa Ibrani. Lihat juga di kitab Genesis bab 1 ayat 1. Semula Tuhan menciptakan surga dan bumi. Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut Elohim. Dalam bahasa Ibrani, El artinya untuk Tuhan. Ella artinya Tuhan. Elohim artinya dengan segala penuh hormat yang murni. Segala hormat yang murni. In dan on, dalam bahasa Ibrani, ada dua kata plural. Dalam bahasa kita, plural adalah kata dengan dua hal nilai. Dalam Urdu, plural kata dengan segala nilai. Dan dalam Al-Quran juga akan kita temui hal yang sama. Tertulis seperti ini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk kitalah hal itu ditunjukkan, dan untuk kita jugalah. Untuk melindunginya. Siapa kita? Apakah Muslim? Siapa kita? Apakah Allah, Jibril dan Muhammad? Seperti Bapak dan Roh Suci? Bukan, bukan. Tapi kita, siapa kita? Seperti yang tertera di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Hanya dia Allah, Tuhanmu satu-satunya. Kita membicarakan kita. Apakah bangsa Arab pernah bertanya pada kaum Muslim? Maksud saya kaum Arab Kristen. Pernah bertanya pada kaum Muslim, siapakah kita? Karena mereka tahu dalam bahasa Inggris ada dua tipe kata plural. Yaitu satu untuk menunjukkan jumlah dan satu lagi untuk menunjukkan nilai. Kita adalah kata plural untuk menunjukkan nilai. Kami, kata ratu. Kami, siapa kami? Tidak seperti dia, bukan suaminya juga, bukan anak laki-lakinya, bukan. Menurut kita, lebih dari sebuah nilai, plural. Jadi dalam Elohim adalah kata plural yang menunjukkan nilai. El adalah Tuhan, Ella adalah Tuhan, Elohim artinya lebih dari satu kata-kata bernilai. Tapi bagi saudara Kristen kita, saat mereka mau menunjukkan Tritunggal Suci, Tuhan yang Maha Kuasa, terbagi dalam tiga orang. Tiga orang dalam Tritunggal Suci. Jadi menurut mereka, Tritunggal itu terdiri dari Bapa kami, Anaknya, dan Roh Kudus. Karena itu kata-kata plural. Harus diakui itu bukanlah plural. Jika itu ditunjukkan untuk Tuhan, itulah terjemahannya. Tidak ada Injil satupun yang di bumi dalam beragam versi bertuliskan, semula Tuhan, Tuhan menciptakan. Bagi saya, kenapa Anda tidak jujur? Nah, jika ini kata-kata plural, kenapa tidak disebutkan semula Tuhan, Tuhan menciptakan? Kenapa disebut Tuhan? Jika itu plural, sebutkan. Jika Tuhan itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebutkanlah, tanyalah pada kaum Yahudi, Tanya pada mereka tentang im. Jika itu menunjukkan kata plural yang berarti pada nilai secara detail, apakah satu? Tapi kita tidak akan menilainya. Im, Muhammadim, Muhammad, im, kata plural yang penuh nilai. Kata-katanya ada di situ, dalam bahasa Ibrani. Apakah itu asli? Ada di sana semuanya. Tetapi mereka telah menerjemahkannya dalam bahasa Inggris secara indahnya. Dalam bahasa kita artinya indah sekali. Dan menurut kitab Sulaiman, jika kita baca akan sangat disukai, akan menunjukkan kata Nabi Muhammad. Jika Anda baca sebanyak ribuan kali, akan sangat menyukainya. Dalam bahasa lain, pujilah, pujilah, pujilah Muhammad. Terpujilah dia, terpujilah, terpujilah, terpujilah. Anda akan tahu itu Muhammad. Nabi Muhammad yang kami agungkan. Anda tidak berhak untuk menerjemahkan nama semua orang, siapapun. Nama Anda haruslah tetap sama. Tuan Black harus tetap Tuan Black. Bukan dia putih. Menurut orang Eropa, Kaukasia. Misalnya Tuan Abu Aswad. Anda tidak bisa menyebutnya seperti itu. Tuan Black tetap Tuan Black. Dalam bahasa Urdu pun akan tetap dipanggil Tuan Black. Saya sendiri pun tidak bisa menyebutnya Tuan Kala. Anda paham bukan? Saya tidak boleh menerjemahkannya. Pada suatu saat, Presiden Afrika Selatan Munir Swart. Munir dalam bahasa Afrika artinya Tuan, dan Swart artinya hitam. Munir Swart artinya Tuan Hitam. Tapi saya harus tetap memanggilnya Swart. Artinya ia dari Afrika. Jika saya menerjemahkan menjadi Tuan Hitam, jadinya ia berawal dari Inggris. Jika saya sebut Tuan Kala, Anda pikir ia dari Pakistan. Jika saya sebut Miamala, ia dari Zulu. Black, Tuan Black dari Afrika Selatan. Anda tidak berhak menerjemahkan semua nama orang. Tapi hal itu tetap terjadi. Muhammadim diterjemahkan menjadi sangat disukai. Tapi nama beliau ada di situ. Baik dalam bahasa Ibrani maupun aslinya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Jika kita analisa, akan kita buktikan bahwa penyakit ini terus berlanjut. Termasuk di semua kitab Injil terjemahan. Kebanyakan dalam kitab kaum Kristen. Jika mereka menerjemahkan termasuk nama aslinya, misalnya Mesiah. Mesiah. Yesus Kristus adalah Mesiah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab, Al-Masih. Diterjemahkan jadi Kristus. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana kita sebut Kristus? Dalam bahasa Ibrani, Mesiah itu, Al-Masih, menjadi mengganggu. Kami, kaum Muslim, jika mau salat berdoa, sebelumnya kita akan disebut wudu. Mencuci diri. Di bahasa Inggris, bisa berarti mencuci tangan, bersikat gigi, membersihkan muka, kaki, lengan, dan siku. Kami mencuci tangan dan meraupkannya ke kepala. Dengan cara ini, semua kaum Muslim melakukannya. Semuanya dilakukan membersihkan kepala seperti ini. Lihatlah. Ini disebut wudu. Semua kepala dibersihkan, tangan seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini. Kalian sebut apa? Mesiah. Mesiah kan? Masaha. Masaha dalam bahasa Ibrani, Arab, berarti membasahi tangan, memijat untuk membersihkan. Dan orang yang melakukannya disebut Masaha, Al-Masih. Sebutan pangeran ataupun raja kami singkirkan. Membersihkan kepala termasuk kening dengan air. Air suci atau air biasa sampai sekarang. Dan pangeran atau apalah kami singkirkan. Penguasa atau siapapun harus melakukan ritual seperti itu. Dan semuanya harus melakukan hal seperti itu. Itulah yang disebut wudu. Jadi Mesiah dalam bahasa Yunani artinya Kristus. Kristus artinya menggosok. Jadi karena itulah sebutan Kristus lalu diubah menjadi Kristus. Artinya yang menggosok, yang menggosokkan, pangeran dan raja kami gosok. Itulah Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih. Yesus pun bukanlah nama sebenarnya. Secara klasik namanya Yesua, Iso, Isa. Itulah namanya dalam bahasa Ibrani ketika ia lahir. Ibunya tidak memberi nama Yesus. Karena tidak ada nama Yesus dalam bahasa Ibrani. J tidak ada di Ibrani. Izes, Iso, Isa, Yesua. Secara klasik Yesua. Akan tetapi orang Barat punya suatu kebiasaan buruk. Jika ada J akan dihilangkan. Penyakit J. Yusuf disebut Yusuf. Yakub disebut Yakub. Mengerti? Yohana disebut John. Tidak ada J, tapi ada J. Melatinisasi bahasa sesuaikan dengan Barat. Ini suatu penyakit. Semua orang punya. Tapi umumnya kaum Kristen yang ada. Huruf J, Yahuwah. Dirubah menjadi Jahuwah. Y jadi J. Dimanapun. Menurut saya, dalam agama saya disebut J berjalan. J berjalan di tempat asal saya. Jika Anda berjalan pada jalur yang tidak benar, maka Anda akan ditilang oleh polisi karena Anda berjalan di jalur yang tidak sebenarnya dan polisi akan memberi surat tilang pada Anda. Itulah disebut jaywalking. Kamu Kristen melanggar dengan merubah semua nama-nama orang yang ada. Selanjutnya, Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya kepada umatnya. Untuk apa? Dalam kitab Matius dijelaskan mengapa ia datang kembali. Dia berkata, pada hari itu, banyak yang berkata padaku pada hari itu. Banyak orang yang berkata padaku, Tuhan, Tuhan, apakah kami yang dimaksud dalam ramalan dari mereka, yang mengutuk setan atas nama mereka, dan berbuat banyak keajaiban demi mereka? Apa kami sebut namamu? Hah? Di rumah sakit? Para kolegamu? Di universitas? Di kantor-kantor? Apa kami yang melakukannya? Hah? Kami sebut setan. Kami sembuhkan orang-orang sakit. Apakah kami panggil namamu lagi? Hah? Yesus berkata, kami mengantisipasi hal itu. Dan hal ini kami yang sebut namamu. Ya Tuhanku, kami memanggil namamu. Yesus berkata, kami tidak pernah menyebutmu. Tak pernah mengenalmu. Pergilah dari hadapanku sekarang. Pergi. Kau adalah sampah. Aku tidak mau tahu dirimu. Siapapun kamu. Saya pernah bertanya pada umat Kristen. Mengapa kamu ditinggalkan? Itu adalah bahasa lokal. Artinya, pergilah dariku. Kenapa kami harus memberitahu? Pergilah dari hadapanku. Padahal kami tidak sebut namamu. Dia tidak menyebut umat Hindu. Pergilah dari hadapanku. Dia juga tidak menyebut Muslim. Pergilah. Dia juga tidak mau menyebut Yahudi. Pergilah dari hadapanku. Dia hanya menyebut namamu, umat Kristen. Dia berkata, ya Tuhan, Tuhanku. Saya ingin tahu kenapa. Kenapa dia memintamu untuk mengabaikannya? Jawablah. Tak ada jawaban darinya. Kenapa dia memberitahumu? Bukannya orang Yahudi, Hindu, atau Muslim. Tapi kamu, para pengikutnya. Itu sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban jika dia memberitahumu, keluarlah. Dan saat itu dia datang untuk kedua kalinya. Ketika dia datang yang kedua kalinya, mari kita perhatikan. Dia itu Yesus. Datang untuk kedua kalinya. Dan kau kaget, menangis keras. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Kubilang dia hanya berkata tak mau melihatmu. Apa karena tidak pernah ada nama Yesus maupun Kristus selama hidupnya? Karena ini dunia baru, dunia yang telah dikuasai oleh Isa, Yesus, Yesua, nama yang tak pernah dikenalnya. Dia hanya berkata, siapa yang kau panggil? Jadi dia menerjemahkan Mesiah ke bahasa Inggris menjadi Kristus. Nama Kristus yang tidak pernah didengarnya. Peter, Peter, kepemimpinannya ditangguhkan. Sebelum hal itu terjadi, Peter, kumpulkan pengikutku. Kumpulkan lampuku. Kumpulkan domba-dombaku. Kumpulkan semua. Artinya lihatlah yang lainnya. Kau yang paling tua, yang paling dewasa. Untuk hasil yang terbaik, lihat yang lainnya. Peter, nama aslinya Simon. Simon Peter. Anda dengar? Peter. Komentar di antara umat Kristen. Saya tidak pernah dengar nama Peter selama hidup saya. Anda tahu itu? Nama aslinya Simon. Suatu ketika Yesus, Simon orang yang keras kepala, sangat keras kepala, militan. Seperti orang Irlandia. Orang Irlandia bangsa petarung. Yang sangat bersemangat. Dia tipe seperti itu. Yang paling militan. Yesus menjelaskan. Dia menjelaskan kualitasnya. Simon the Kephas. Yang menjaga gerejaku, the Kephas, adalah bahasa Ibrani. Artinya, si batu keras. Kau mirip batu. Jadi, the Kephas, artinya batu. Dan kaum Kristen menerjemahkannya jadi Petros. Petros dari bahasa Yunani artinya batu. Dari sinilah nama Peter. Peter namanya tidak pernah didengar selama hidupnya. Mengertikah Anda? Saya hanya ingin agar kalian sadar, kalian itu salah. Saya ingin orang-orang mendengarkanku, bicara padaku, bahwa nama Peter nama yang tidak pernah ku dengar selama hidupku. Dia bernama Simon the Kephas. Kau merubah nama the Kephas jadi Petros. The Kephas artinya batu, Petros artinya batu, dan dari situlah berasal nama Peter. Lihat yang terjadi. Ini sebuah penyakit menahun. Semua orang punya. Untuk menyesuaikan nama orang agar sesuai dengan rasnya. Inferior complex, semua orang ada. Kami orang Afrika Selatan juga ada. Saya tidak tahu kamu para pekerja asing, yang saya tahu di antara para penduduk yang tinggal, bagaimana mereka bersikap, itulah yang dapat bertahan hidup. Kami punya nama Yusuf, kami sebut Joe. Kami panggil ia Joe. Namanya Fatima, kami sebut Tima. Mirip dengan nama Barat. Tima, iya kan? Fatima adalah nama anak perempuan Nabi Muhammad. Khadijah jadi Dija. Ibrahim jadi Abraham. Abraham. Ya, inilah inferior complex. Kita semua menderita. Dan umat Kristen juga terkena penyakit ini. Itulah masalahnya. Kalian semua suka menerjemahkan nama orang. Saul menjadi Paul. Jika kalian orang Kristen masih anak-anak disebut Saul, maka kamu dikira orang Yahudi. Tapi jika diubah jadi Paul dari Saul, maka Paul seperti nama orang Romawi atau Yunani. Jelas? Yesus seperti nama Yahudi 100%. Tapi Yesus namanya dinasionalisasi. Kristus dinasionalisasi. Mesaya mirip Yahudi. Al-Masih seperti orang Arab. Begitulah. Jadi aku katakan kau suka menghilangkan nama orang Yesus Kristus. Dan menurut kitab Al-Quran berkata, Wa idh qala Isa ibnu Maryam, Yesus adalah anak dari Maryam. Ya Bani Israel, saya utusan dari Tuhan. Ini Rasulullah alaikum, memberi kabar padamu untuk semuanya. Musaddiqan lima baina yadai minat taurati, berdasarkan perintahku padamu. Wa musaddiqan lima baina yadai minat taurati, wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, untuk memberimu sebutan sebagai utusan Allah, namamu adalah Ahmad, nama lain dari Muhammad. Muhammad dengan Ahmad adalah sangat mirip menurut Tuhan Yang Maha Kuasa. Ahmad itulah yang kitab Al-Quran katakan pada kita. Tapi kata orang Kristen tidak ada dalam kitab suciku. Di sini tidak ada nama Ahmad ataupun Muhammad. Jadi kita semua ditinggalkan tanpa ada alternatif untuk menganalisa apa yang sedang terjadi. Ada sebuah ayat dari kitab Injil, dari Gospel St. John bab 16 yang berbunyi, Yesus berkata, aku tidak pernah berkata padamu yang sebenarnya. Itu katanya, ini sebuah pengalaman buatmu jika aku pergi. Jika aku tidak jadi pergi, maka tidak akan ada yang merubahnya. Jika aku jadi pergi, akan kukirimnya. Ketika dia datang ke dunia yang penuh dosa, kekayaan, karena mereka tidak percaya padaku, dan tidak ada yang percaya semuanya, dan seterusnya. Dia berkata, jika ia tidak jadi pergi, maka perubahan tidak akan datang kepadamu. Sang perubah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Yesus, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya, apa Yesus berkata dalam bahasa Inggris? Apa dia bilang perubahan? Dia jawab, tidak ada. Dia tidak berbahasa Hindu, tidak berbahasa Inggris. Lalu dia pakai bahasa apa? Kami tidak mengerti. Dalam bahasa apapun, bahasa Arab sangat dekat dengan bahasa Ibrani. Dalam sebuah ayat suci, Latinni akulul lakumul haqqu, innaku khairul lakum in antalika, li'allahu illama antalik layaktikumul mu'azzi, walakin in zahabtu ursilhu alaikum. Ada kata mu'arzi. Apa dia berbahasa Arab? Dia jawab tidak. Lalu pakai bahasa apa? Dalam bahasa Afrika, kata rufraka. Apa dia pakai bahasa Afrika? Dia jawab tidak. Lalu dia pakai bahasa apa? Dalam bahasa Zulu, umtawazizi. Apa Yesus berkata dalam bahasa Zulu? Jawabannya tidak. Lalu dia berbahasa apa? Kitab Injil diterjemahkan ke dalam 2000 bahasa yang berbeda. Dan akan ada 2000 nama yang berbeda juga. Apa yang dia katakan? Apa dia bilang mu'arzi? Sang perubah? Dia bilang tuwasta? Dia bilang umtawazizi? Dia bilang apa? Al-Quran menyebutnya Ahmad, nama lain Muhammad. Karena kau kehilangan maknanya, nama itu juga hilang. Jika kita lihat lebih jauh lagi, nama Ahmad, nama lainnya adalah Muhammad. Bukan itu. Yang harus kita lakukan adalah mengkajinya, mengerti alasannya, mengerti maknanya. Wahai umat Kristen, tolong dengarkanlah mereka. Seperti yang kau bilang, sang perubah. Siapa sang perubah itu? Apakah sang perubah itu Roh Kudus? Katanya sang perubah adalah Roh Kudus. Apa Nabi Muhammad adalah Roh Kudus? Dia bilang tidak, tetap nama Nabi Muhammad. Apakah bahasa Yunani dari Roh Kudusmu? Yunani, bahasa Yunani. Yaitu Pneuma. Pneuma artinya Roh Suci. Lalu kau terjemahkan pula kata-kata itu, yaitu Pneuma. Roh kau rubah menjadi hantu. Jika kau sebut roh, kau tidak bisa menyamakannya dengan Nabi Muhammad. Jika kau bilang hantu, roh itu sangat berbeda. Nabi Muhammad dengan hantu. Nabi Muhammad bukanlah hantu. Dia manusia yang paling utuh dalam sejarah. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Akan saya jelaskan pada kalian. Roh Kudus itu bukanlah Nabi Muhammad. Tidak ada kata ghost dalam bahasa Yunani. Jadi, Yesus adalah nama situsional. Jika saya tidak pergi, maka ia tidak akan datang. Jika saya pergi, akan kukirimkan dia. Apakah Roh Kudus itu? Menurut kami, bahwa Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini. Menurut kitab Injilmu, menurut Saint Gospel, lihatlah bab 1. Kami telah diberitahu bahwa Elizabeth adalah Roh Kudus. Apa maksudnya pun saya tidak tahu. Tapi ia ada sebelum Yesus lahir. Roh Kudus sudah ada. Katanya lagi, Zakaria adalah Roh Kudus. Saya juga tidak tahu maksudnya. Katanya lagi, John si pembaptis, Yahya alaihissalam, disebutnya John, Yahya. Kami menyebutnya Yahya. Yahya alaihissalam. Menurutnya, Roh Kudus itu dari rahim seorang ibu. Sebelum Yesus lahir, Roh Kudus itu bersarang di rahim ibunya. Apa yang ia lakukan di sana, saya tidak tahu. Tapi dia ada di sana. Inilah yang kitab Injil katakan. Yesus, saat ia berdoa dan mengobati roh-roh kudus yang melakukan ini semua, yang mengusir setan-setan, apakah Tuhan itu Roh Kudus? Apakah Roh Kudus membantumu berdoa? Katanya iya. Membantumu mengobati? Katanya iya. Apa Roh Kudus itu menangguhkan? Katanya iya. Baik itu saat berdoa, baik itu saat mengobati, yang membantunya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Elisabet, Zakaria, John si pembaptis yang lahir dari ibunya, apakah itu Yesus yang membatalkannya? Jadi tidak ada artinya. Jika ia tidak jadi pergi, maka saya tidak akan datang. Situasional. Jika saya jadi pergi, akan aku kirimkan dia. Itulah maksudnya Roh Kudus. Sederhana, mendasar. Nah, sekarang bagaimana dengan Muhammad? Kami menyebutnya Muhammad. Bagaimana? Kita lihat. Di bab yang sama, ayat ke-7. Banyak hal yang mau kukatakan padamu, tapi kau belum memahaminya sekarang. Kau belum mencukupinya. Bagaimana bisa? Jika roh kebenaran berbicara, dia akan datang. Maka dia akan memandumu semua. Roh kebenaran. Siapakah itu? Tanya ke umat Kristen. Dialah Roh Kudus. Kok bisa? Jika roh kebenaran akan tiba, maka ia akan memandumu semuanya. Dia tidak berbicara pada diri sendiri. Dia berbicara padamu. Dan untuk menjelaskan sesuatu padamu, juga menjelaskan sesuatu padaku. Siapakah roh kebenaran itu? Mereka bilang Roh Kudus. Baiklah, jika dia Roh Kudus, apa yang telah ia berikan padamu selama 2000 tahun ini? Apa? Yesus bilang banyak hal yang mau kukatakan padamu semua, tapi kau belum mengerti. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, akan kubacakan pada anda sebuah ayat suci dengan penekanan bunyi. Dia berkata, banyak hal yang mau saya katakan padamu semua, tapi kau belum bisa memahaminya sekarang. Kenapa bisa? Ketika dia berbicara padamu, ketika dia tiba, maka dia akan memandumu semua. Dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, dia bicara padamu, dia mau menjelaskan kata-katanya padamu dari dia. Ada 8 kali penekanan dalam kata-kata dia. Ada 8 kali kata dia dalam kitab John. Dia, dia, dia, dia. Tidak ada satupun dalam kitab Injil yang menyebutkan kata dia tanpa gender sebanyak 8 kali kecuali di ayat. Dan ada ayat yang paling unik, yang karakternya sangat pribadi, Nabi Muhammad. Dia, dia, dia, dia. Muhammad bukanlah hantu. Apa Nabi Muhammad itu berupa roh? Apa beliau berupa roh? Ya. Menurut kitab Injil, setiap kali menyebut roh akan ada di kitab Injil. Saya berkata pada umat Kristen, jangan bersandarkan pada Roh Kudus. Karena di dalam kitab Revelation, kitab terakhir dalam kitab Injil, bahwa 7 roh suci mencengkeram dunia selama ribuan tahun. Apa anda semua percaya dengan Roh Kudus? Tidak, katanya. Hanya ada 1 Roh Kudus. 7 roh suci, artinya 7 Roh Kudus. Tidak setiap roh bersandar pada Roh Kudus. Dalam kitab Saint John, John yang sama dalam kitab pertama. Bab 5, ayat 4. Katanya, percayalah. Jangan percaya pada setiap roh palsu. Tapi percaya roh yang berasal dari nabi, utusan Tuhan yang diantaranya banyak nabi palsu di dunia ini. Roh palsu adalah nabi palsu. Dan roh asli adalah roh nabi yang asli. Saint John yang sama. Roh suci asli adalah roh dari nabi asli. Jangan percaya pada setiap roh. Jangan percaya pada setiap nabi. Roh yang asli ialah yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Nabi yang asli adalah yang percaya bahwa Yesus sang Mesias adalah berasal dari Tuhan. Itu yang Saint John katakan. Mari kita selidiki bahwa nabi ini, roh ini, Nabi Muhammad berkata, Yesus itu Kristus. Ada dalam surat Ali Imran dari kitab Al-Qur'an bab 3 ayat 42-45 yang berkata, "Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu, wahai sang malaikat, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu," bahwa Allah memberi gelar darinya. Ismuhul Masih, namanya adalah Mesiah, diterjemahkan jadi Kristus. Muhammad berkata, dia Kristus? Iya, semua Muslim percaya. Berdasar pernyataan Nabi Suci Muhammad, 1 miliar umat Islam di seluruh dunia percaya bahwa Yesus itu Kristus. Jadi jika Roh Suci mengaku bahwa Yesus itu Tuhan adalah salah. Kenapa tidak percaya Muhammad? Masih dalam Saint John yang sama berkata, ya, Roh yang lahir itu tetap roh, yang lahir daging itu tetap daging. Apakah Anda semua paham? Paham mengerti maknanya? Katanya tidak. Jika begitu, mengapa disebut roh? Tidak. Artinya, siapapun yang berspiritual itu spiritual, yang berupa daging itu tetaplah berupa daging. Apa yang membawamu kemari, malam ini? Beberapa mungkin mengharapkan sesuatu dari saya. Apa itu, ha? Apa saya akan memberi kalian coklat? Akan saya berikan. Jika iya, bisa saja itu yang saya kasih. Kalian berharap materi, materialistik. Karena berharap materi, maka kalian datang kemari. Maka kalian kaum materialistis. Menurut kitab Injil, kalian itu berupa daging. Materialistis. Jika berharap spiritualisme, consideration, motivation, kepedulian, berarti kalian bersemangat dengan tulang dan daging. Kaum spiritual. Menurut kitab Injil, kalian bersemangat. Kalian bermotivasi dengan tulang dan daging yang utuh, maka kalian adalah orang yang berjiwa murni. Jika daging saja, ya, jika daging saja akan berubah materi. Tidak berarti Roh Kudus itu roh suci. Kalian punya spiritual. Yesus berkata, banyak hal yang mau saya katakan pada kalian, tapi tak bisa dikatakannya sekarang. Jadi setiap Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang ada, mereka saling mengklaim. Semua orang merasa jika tekan tombol maka dia langsung hadir. Apa kaum Yahudi punya? Apa mereka punya? Ya, mereka punya. Apa kaum Katolik juga punya? Ya, mereka juga ada. Katanya, Jimmy Swaggart juga punya. Setiap orang memilikinya. Semua sekte ada tercantum dalam kitab Injil. Dalam buku ini juga, setiap sekte juga memilikinya. Apabila kalian baca, semua pasti memilikinya. Siapa? Roh Kudus? Semua orang punya Roh Kudus. Semua bergerak ke arah yang berbeda. Satu Roh Kudus? Dibawa menyebar ke segala arah yang berbeda? Dari Tuhan? Tidak. Kata Saudara Swaggart kemarin, kita semua bisa benar ataupun bisa salah. Kalian juga semua bisa benar. Dan 1 juta manusia kulit putih di Afrika Selatan. Kulit putih. Dan 300 ribu kamu kulit hitam di Amerika ini. Saya mau menjelaskan pada kalian ada 14 gereja baptis yang saling berbeda. Semua merasa punya Roh Kudus. Satu Roh Kudus yang dibawa ke segala arah yang saling bertentangan. Apa ini dari Tuhan? Apa ini keinginannya? Dibawa ke segala arah yang berbeda, semuanya bisa membaptis dan punya Roh Kudus. Saya bilang, kalian bermasalah, tak punya solusi, jawablah. Yesus, saya mau berbicara banyak pada Anda, banyak sekali. Many dalam bahasa Inggris artinya lebih dari satu. Kalian mengerti kata-kata saya, bukan? Banyak sekali yang mau saya katakan pada Anda, namun Anda belum bisa mendengarnya sekarang. Jika Roh Suci datang, maka kalian semua akan dipandunya. Semua artinya lebih dari satu. Saya pernah bertanya pada teman saya, seorang Kristen sudah lama sekali. Saya tidak punya banyak solusi. Berikan saya satu. Yang Roh Kudus berikan 2000 tahun untuk menjawab. Hanya satu hal. Sesuatu yang Yesus belum katakan pada Anda dalam banyak kata yang berbeda. Hanya satu. Setiap gereja, setiap upacara, setiap sekte, berikan saya satu hal baru yang Roh Kudus berikan pada Anda. Dia belum datang. Satu. Saya tidak ingin banyak. Yesus berkata dia belum bisa memahaminya. Alasan mengapa Roh Kudus belum memberikannya bukan karena dia tidak punya. Dia punya banyak solusi untuk masalah pada umat manusia. Pada hari kiamat Tuhan yang memberikannya. Tapi orang-orang tidak mau mengerti. Itu katanya, dia meminta-minta, tapi dia belum mampu karena belum memenuhi syarat. Pernyataan ini ada dalam kitab Injil, rihlah dalam Injil. Lagi-lagi, Yesus Kristus ditangguhkannya kepadamu karena kalian belum cukup iman. Sedikit pun belum ada. Iman, imannya kecil. Berapa? Hah? Berapa banyak itu? Hah? Sekali lagi, mereka diberi penjelasan kebenaran yang istimewa. Sebagaimana yang diberikan pada anak-anak istimewa, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Jadi ia berkata, apa kalian masih belum paham? Belum. Lalu dia berkata lagi, keyakinan yang kurang, generasi iman yang kecil. Itulah mengapa ditangguhkan. Bukan kaum Yahudi yang menjuluki kalian generasi yang keras kepala, generasi yang belum dewasa, generasi yang apapun dan seterusnya. Juga bukan kaum itu yang terpilih, generasi yang kurang beriman. Lalu dia berkata, harus berapa lama aku bersama kalian? Yesus dalam bahasa Jepang akan melakukan hal yang sama, yaitu harakiri. Bunuh diri. Bukan orang Yahudi yang seperti itu. Dia mencintai kehidupannya. Lalu dia berkata, jika roh kebenaran tiba, dia akan mati bersama kalian. Apakah roh kebenaran itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Seorang nabi itu ialah sangat beriman, sangat jujur. Roh kebenaran itu seorang nabi. Seorang nabi itu ialah roh kebenaran. Seorang nabi roh kebenaran. Roh kebenaran adalah seorang nabi. Nabi Muhammad akan memandu kalian semua menuju kebenaran. Semua masalah kalian bawakan pada kami, berikan pada kami. Saudara Swaggart menulis sebuah buku yang sangat indah. Buku homoseksual, Sodom Gomorrah, pornografi, alkohol. Buku yang indah. Saya sarankan untuk baca ini semua. Tidak semuanya. Hanya buku ini yang saya sarankan. Bacalah. Bagus sekali. Tapi semuanya tidak punya solusi. Buku tentang alkohol. Saya telah membacanya semalam. Dia tulis dalam buku ini. Alkohol. 11 juta pemabuk di Amerika. 11 juta pemabuk. Menurutnya, katanya. Di negara saya, mereka tidak disebut pemabuk. Terutama untuk kaum kulit putihnya. Mereka akan memukul rahang. Kalian harus menyebut mereka alkoholik. Realistislah. Dijuluki pemabuk ibarat dipukul keras di rahang pemabuk. Ya, tapi jika disebut alkoholik, hal itu semacam terapi, pengobatan untuk yang sakit. 11 juta orang di Amerika, menurut saudara Swaggart, 11 juta adalah pemabuk, 40 juta orang adalah peminum berat. Bagi saya, keduanya tidak ada bedanya sama sekali. Bagi saya mereka itu sama. Apakah peminum berat atau pemabuk, bagi saya itu sama. Masya Allah, Masya Allah, berdoalah pada Tuhan. Kita punya seorang saudara yang mirip seorang Muslim. Yang berbeda ialah harus berjalan selangkah lagi. Jika mau selesaikan masalah, harus melangkah lebih jauh lagi. Masyarakat pemabuk juga ada. Di masyarakat juga. Nabi Muhammad juga berkata, buat jangan ada cara. Tentang ketiga grup yang kau pikirkan itu. Ada pemabuk, ada peminum berat, dan ada masyarakat tukang minum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sedikitpun minuman alkohol itu tetap dilarang diminum. Tidak ada kompromi sama sekali. Selesai sudah. Beliau berkata dengan nada yang sangat keras. Kata beliau, terkutuklah sang peminum itu. Dalam Islam, minum-minuman keras itu sangat dilarang. Saya sudah peringatkan pada kalian. Tapi, jika kalian hanya menyulingnya saja, maka semoga Allah memberkatimu. Kata beliau, ya kata beliau, kalian harus tahu besok, pukul 8 pagi, bumi akan kiamat. Selesai. Semuanya akan berakhir. Sudah ditetapkan oleh Tuhan pada pukul 8 pagi besok. Makanya kalian harus menanam buahnya sekarang. Butuh 7 tahun. Agar buahnya bisa dipetik. Yesus menanam sebuah pohon. Allah akan memperingatkanmu. Itulah utusan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, jika kau berencana menanam anggur, demi bertujuan untuk menyulingnya, bukan untuk memakannya dan menjualnya, tapi untuk menyulingnya. Di tempat saya di Afrika Selatan, kami punya sebuah ladang Mediterania. Buah anggur tumbuh dengan suburnya di sana. Buah anggur terbaik di negara kami. Luas sekali. Dan kau punya 100 hektar tanah, 200 hektar tanah. Lalu apa yang harus saya lakukan? Katanya tanam buah anggur, minuman anggur. Tapi siapa yang mau beli? Jangan khawatir, ada penyulingan anggur di sana, para peminum di sana. Banyak sekali yang mau beli darimu. Itu benar. Jika kau lakukan, kata para nabi Islam, terkutuklah yang menanam anggur untuk menyulingnya. Terkutuklah yang memerasnya untuk dimakan. Terkutuklah yang menaruh di botol anggur. Terkutuklah yang menjualnya. Dan terkutuklah yang meminumnya. Selesai. Kau tidak boleh berhubungan dengan hal semacam itu. Ini kata Islam. Kau harus mematuhinya. Kata para nabi Islam. Nabi-nabi dalam Islam. Dan firman Allah dari kitab Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru. Minuman keras. Wal maisiru. Dan perjudian. Sebagian rakyat Amerika menghabiskan 40 miliar dolar Amerika hanya untuk berjudi. Para begundal. 40 miliar dolar. Dan berjudi, wal ansabu, dan dalam fortun, wal azlamu, rizu min amali syaitan, dan itu adalah pekerjaan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, karena pekerjaan setan itu tidak menguntungkan. Tong-tong minuman anggur yang kosong di jalan Medina tak pernah diisi kembali. Ayat suci ini muncul berdasarkan situasi dunia ketika itu. Masyarakat terbesar di dunia adalah tukang minum. Satu kata, satu penjelasan. Saudara Swaggart berbicara, kau harus memperlakukan umat muslim dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak boleh memotong kepalanya. Dan juga jangan potong tangannya, karena mereka bukan pemabuk. Katanya kaum muslimin bukan seorang pemabuk karena mereka takut tangannya dipotong. Jika berkata tidak, maka tidak. Apapun itu. Itu kata Swaggart. Apa kalian tinggal di Amerika, kaum muslim? Saya tahu kita punya cap buruk seperti di negaraku. Kita semua punya. Kalian bukan malaikat. Tapi berapa persenkah kaum muslim yang menjadi tukang minum dan penjudi? Di India, Pakistan, Afrika Selatan, masyarakatku, di negaraku, mungkin dimanapun kaum muslim tinggal. Kata saya, hanya sedikit sekali kaum muslim yang alkoholik di negara kami. Paling rendah persentase para penjudinya, paling rendah persentase tempat judinya, paling rendah persentase perceraiannya, paling rendah persentase bunuh dirinya. tapi paling tinggi tingkat sumbangan dana untuk amal. Itulah yang Islam lakukan pada kami. La'allahum... Berkatilah agama Islam. Tak satu pun yang mengancamku dari umat Islam. Saya bukan perokok, tapi ayah saya merokok. Saya tidak menyentuhnya, anak-anak saya juga. Suatu ketika saya ingin berkata pada anak saya, ia hadir bersama saya pada saat ini, yaitu di ruangan ini, yang tertua ada di negara kami, dan saya tidak ingin berkata pada anak saya, jangan merokok. Maaf, saya lupa. Saya dari 6 bersaudara, 1-2 orang di antaranya adalah perokok, jadi perokok. Tapi keluarga saya tidak ada yang merokok. Sama sekali tidak. Dan seumur hidup saya tidak pernah merokok. Dan tidak ada yang mengancam saya. Ayah saya tidak pernah berkata pada saya jangan merokok. Saya tidak merokok. Saya tidak berjudi. Saya tidak berkencan. Saya tidak berdansa. Tidak ada yang mengancam saya. Jika saya lakukan maka saya dipenjara. Jika dilakukan kepalamu akan dipotong. Tidak ada yang berkata itu. Apa ada yang menyuruh kalian jika tidak minum kepala kalian akan dipotong? Apa ada yang menyuruhnya? Apa ada yang mengontrol kalian? Tidak. Lalu kenapa? Saya bilang di Amerika, kalian warga Kristen yang terkuat di bumi ini, bangsa terkuat di bumi ini, Amerika, kalian pernah mengatur pelarangan minuman keras. Siapa yang melakukannya? Para pemimpinmu? Siapa yang berkuasa? Apa kongresmu? Atau parlemenmu? Di kongres kalian mengesahkan perundangan pelarangan minuman keras itu. Yang mengeringkan negara kalian. Kalian licik. Kalian mengacaukannya peraturan itu. Kesakitan. Kehilangan. Para pemegang kekuasaan di negara kalian ini. Kalian yang memilihnya berkuasa. Kalian yang mengizinkannya mengesahkan hukum itu. Yang mengeringkan negara kalian. Tidak ada para pemimpin Arab yang bersikap seperti itu. Tidak seorang Muslim pun yang mengancamnya. Jika kau tidak minum, maka kami menyetop pembeli minyak. Karena memang tidak ada. Mereka tidak punya. Begitu pula dengan bangsa Arab. Lihatlah, jika kamu tidak berhenti minum, maka kami tidak akan mengirimmu minyak lagi. Tidak ada. Itu negaramu sendiri. Para pemimpinmu yang berkuasa. Maka kalian mensahkan hukum tersebut. Tapi kalian gagal. Gagal dengan sangat menyedihkan sekali. Negara terkuat di dunia ini dibantu dengan pemerintahan kalian yang kuat. Semua propaganda misionaris kalian. Para sekte agama kalian. Semua polisi yang ada semuanya bergabung untuk melarang minuman keras. Tapi semuanya gagal. Tapi seorang utusan Tuhan tinggal di negara barbar. Di antara masyarakat barbar. Dan beliau memperkenalkan sebuah hukum. Maka semua tong-tong anggur yang kosong tidak pernah diisi kembali. Keajaiban? Keajaiban yang bagaimana? Di Amerika ini, dengan semua kehebatan yang dimiliki, kalian tidak mampu berbuat apa-apa. Masalah kalian makin meningkat. Kalian punya handphone. Gunanya telepon apa? Tapi jika kalian tidak menyentuh alkohol lagi dan tidak berjudi lagi, maka saya akan angkat topi untuk kalian. Hebat. Setiap orang yang mengaku, semuanya tanpa kecuali, mengaku pada orang lain bahwa saya adalah pemabuk, saya merokok marijuana, kami sebut daha, ganja. Saya pernah pakai narkoba, pernah ini, pernah itu, saya seorang gay, sodomi. Dan jika kalian lalu berkata, saya tidak melakukannya lagi, maka saya ucapkan selamat. Ya, selamat. Meski sepertinya masih ada yang mengganjal, saya tetap ucapkan selamat pada kalian semua. Ya, selamat. Tapi jika ada sistem yang mampu mengatur itu semua, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangnya sistem itu tidak berhasil. Tidak berhasil mencegah 45 juta orang pemabuk di negara kalian. Dengan semua Roh Kudus kalian, dengan semua ceramah kalian di mana-mana, 1000 kali dilakukan, kalian tetap tidak mampu mengatasi masalah kalian sendiri. Jawabannya ialah mematuhi Tuhan. Satu-satunya agama yang secara tegas untuk melarang menyentuh hanyalah Islam. Saudara Swigert menulis banyak buku. Namun hanya satu buku yang belum tiba, yaitu buku populasi wanita yang berlebih di Amerika ini. Ini masalah fantastik. Dan kita lihat dalam statistik, menurut statistik yang telah kalian lakukan, bukan saya yang menghitungnya sendiri, tapi kalian. Dan menurut kalian, ada 7,8 juta pasang pria wanita. Jika setiap pria menikah, masih ada 7,8 juta wanita yang belum memiliki suami. Di sini, ya jadi masalah. Kenapa tak kau bahas? Mereka kelaparan di New York. Di sebelah kalian, di antara 1 juta pria wanita, jika setiap pria di New York menikah, maka masih ada 1 juta wanita yang sendirian, belum menikah. Apa jawabannya? Apa kata Roh Kudus padamu? Saya ingin kalian yang katakan apa yang Roh Kudus katakan tentang hal itu. Redakah nafsu kalian? Itu yang kalian lakukan? Apa kau tak butuh istri di rumah? Saya punya satu istri yang cantik. Istri saya dengan bercanda berkata Islam mengizinkan saya untuk punya 4 istri. Maksimal 4. Tapi saya hanya punya 1. Meski Islam memperbolehkan memiliki 4. Jika saya Kristen, saya hanya diizinkan punya 1 istri saja. Saya harus memilih yang terbaik. Bagi saya ucapkan selamat untuk itu. Ahmad Didat menggoda istri saya sebelum kami hadir di sini. Katanya Islam memperbolehkan maksimal punya 4 istri. dan dia membenarkan semua kata-katanya itu. Kata saya, Tuan Didat, agama Kristen hanya memperbolehkan punya satu istri saja, maka kami harus memilih yang terbaik dalam satu kesempatan. Tapi kau hanya mengatasi satu masalah saja. Ada 7,8 juta wanita. Bukan hanya pria wanita saja, tapi juga kaum gay di negaramu, di New York. Di New York, 1/3 adalah gay, kaum sodomi. Jika setiap pria bisa menikah, masih ada sekitar 1 juta wanita yang masih sendirian. Tapi di New York, 1/3 populasinya adalah gay, kaum sodomi, kaumnya Nabi Lut. Negara kalian, peradaban kalian telah menciptakan sebuah kata-kata yang indah. Pelacuran untuk sebuah hal yang sangat kotor. Kaum sodomi atau apalah itu, kalian sebut gay. Artikel berita yang pertama di surat kabar ini berkata, saya gay. Saya bingung, apa itu gay? Demi Tuhan, saya tidak berakting. Saya bukanlah seperti kalian kebanyakan. Saya tidak mempelajari sebanyak kalian. Saya sering berdialog, saya tidak berhak mengomentarinya. Hanya itu. Kebanyakan kalian dari akademisi kan? Kalian lebih pandai daripada saya. Tapi saya tahu apa itu gay. Sejak masih kecil di sekolah saya, mereka mengajarkan saya puisi. Guru-guru saya, sebuah puisi. Kami bahagia jadi gay, dia bahagia jadi gay. Hal yang aneh bukan? Gay, kami sebut semuanya gay, dia bahagia jadi gay. Nah, aneh kan? Dalam kehidupan menjadi gay, mereka sangat bahagia, baik pria ataupun wanita. Wanita bahagia jadi gay, pria bahagia jadi gay. Apa enaknya jadi gay? Apa itu gay? Ada sesuatu yang mencurigakan dari kata-kata itu. Gay, gay. Kini saya paham, untuk kaum sodomi mereka dikasih nama yang indah. Malah, sang moderator ini pun bahagia jadi gay. Mungkin dia ingin memukul rahang saya. Jadi, untuk apa itu semua? Apa kalian paham? Sejak sekolah, aku diajarkan seperti itu. Jadi aku tahu apa itu artinya gay. Tidak lagi. Suatu ketika, Tuhan Yang Maha Kuasa menghukum mereka dengan AIDS, sebuah kata-kata yang indah. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadilah AIDS, penyakit yang sangat kotor. Ya, penyakit yang sangat kotor. Tuhan Yang Maha Kuasa menghukum mereka, tapi itu tidak apa-apa. Kalian belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Tapi agama Islam memberikan solusi untuk masalahmu. Jika kalian punya pilihan 1, 2, 3, 4 wanita, jika kalian tidak mampu bersikap adil pada mereka, maka nikahlah dengan satu istri. Ada tipe pria yang tidak mau bertanggung jawab ekstra, dan ada tipe wanita yang tidak bisa saling berbagi suaminya. Tapi hukum kalian tidak membolehkan. Namun mereka tidak keberatan jika kalian punya anak di luar nikah setiap tahunnya. Mereka tidak keberatan. Maka kalian hebat, benar-benar hebat. Jika kalian yang sudah menikah berkeinginan untuk menikah lagi, maka kalian akan dipenjara, begitu kan? Kalian boleh berharap sampai tua, jika suka. Tapi jangan menikah lagi. Kaum sodomi disahkan. Kaum lesbian diperbolehkan. Tapi jika kalian mau menikah secara alami, poligami itu alami, tapi kalian akan dipenjara. Ini bukan suatu jawaban untuk masalah kalian. Kalian tidak mau mendengarkannya, maka kalian keras kepala. Pada Perang Dunia Kedua, saya membaca sebuah surat kabar. Harian lokal di negara saya dari London. Kami sangat dekat dengan Inggris karena kami berasal dari Inggris. Karena Afrika Selatan pada saat itu adalah koloni Inggris. Kami sering berkomunikasi dengan mereka dan ada sebuah artikel kecil, sangat kecil sekali, yang berkata bahwa 5.000 orang mitzvah akan dikirim ke Amerika. Manusia adalah makhluk kreatif. Saat saya baca artikel itu, menurut saya kaum mitzvah ini adalah kaum yang sangat lemah dan kaum yang sangat berpenyakitan. Dan itu dalam film-film Amerika, orang-orang semacam itu pasti perlu diobati. Karena mereka berpenyakitan, jadi dikirim untuk diobati. Dengan bahasa kreatif, 5.000 orang mitzvah maka akan dikirim ke Amerika. Saya baca lebih teliti lagi, 5.000 orang mitzvah ini pada musim semi itu kaum prajurit negro yang sebelumnya bermarkas di Inggris. Saya minta maaf bagi saudara-saudara kulit hitam. Saya tidak bermaksud menghina. Mereka sebut para prajurit negro, saya tidak bermaksud melirik pada siapapun. 5.000 tentara itu sebelumnya bermarkas di Inggris selama perang. Makanya saya bertanya, mereka dari pantai barat Inggris. Berapa banyak prajurit kulit hitam yang bertugas di sana dibandingkan dengan para prajurit kulit putih asal Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, Amerika, Perancis? Berapa di antara tentara Inggris itu sendiri? Dibandingkan dengan mereka itu semua, para prajurit kulit hitam itu berapa? Diabaikan. Sebelum bertugas, para tentara itu dilatih, diajari, diberi kondom, disuntik anti penyakit kelamin, dan setelah semua beres, mereka lalu diluluskan. Lalu mereka berperang dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang kaum Kristen lakukan pada 5.000 orang Mitzvah selama perang berlangsung? Apa? Apa yang mereka lakukan pada kaum Mitzvah? Ada apa dengan mereka? Bisa kalian bayangkan? Anak-anak dari para leluhur negro ini, apa warnanya terlalu gelap daripada masyarakat Inggris lainnya? Jika saudara perempuan kalian membawa roti ke dalam rumah, anak-anak dengan rambut keriting, hidung kecil mendatanginya, akan bertanya, siapa mereka? Anak-anak dari orang Mitzvah kah? Siapa itu? Siapa mereka? Anak-anak dari kaum Mitzvah? Apa yang kalian rasakan? Sebagai saudara dari kaum Mitzvah? Apa ini? Kita, kaum kulit putih, Kaukasia, orang tua kita juga berkulit putih, semuanya. Lalu, siapa anak itu? Apakah anak itu dari kaum negro? Oh, bau sekali. Karena itu kita kirim saja ke Amerika, digabungkan dengan komunitas negro lainnya.